gede. Sing penting wani tampilane ora isin jepret-jepret unggah foto gawe status. Asal dikomen di like wes cukup celok-celok papa mama padahal urung ngepojo. Kawemu macam blok kape hanya lali umalan wong tua ora iling karo dosa. Sing penting atine wes lego. Icik icik ipa duwe bocah cilik oke gawe. Ojo sepena edewe. Icik icik ipa duwe bocah cilik oke gawe. Ojo sepena edewe. Saiki pancen jamane teknologi wis canggih. Datine disalah gunake uwe cara bocah cilik tuku manisan ning warung. Saiki tuku kota paketan. Sitik-sitik ngekel HP selfie-selfie monyong lambe. Dadi podo mrihatin ke. Dinasehati wong tua malah podo ra percaya. Dadine podo sengsara. Icik-icik ipa duwe bocah cilik oke gawe. Ojo sepena edewe. Icik-icik ipa duwe bocah cilik oke gawe. Ojo sepena edewe. Foto gawe status.